Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية صدق الله العظيم. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum fi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Al-hadis au kama qol amma ba'du. Para masyayikh, para asatid, para bapak, para sederek, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil ingkang sangat kula hormati, alhamdulillah kita wonten ing Bangil dipun paringi tenang, tentram, aman. Mugi-mugi saterusé kita wonten Bangil dipun paringi tenang, tentram, aman sampai kita wangsul dhateng ngersani Gusti Allah. Sebab ningali kalan kita niku masyaallah. Yang namanya Syiar Rafidhon pun masyaallah pun pol-polan. Belum lagi di sini selesai, ganti kini. Nah begitu sudah. Kalau satu negara, satu kota, satu daerah, kalau sudah dimasuki Ravido, yang ngerti ikut. Entah itu di Pakistan, di Aca-Aca, entah itu di India, di Jur, entah itu di Palestina, lebih-lebih Irak, Iran, hancur sudah. Jadi ini, teman saya ini ada pengamat mengatakan koyo-koyo wong sun itu bener deh, harus kita harus berkeyakinan bahwa kita yang paling betul dan insyaallah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus itu wajib, kita ini wajib berkeyakinan kita yang paling benar, insyaallah kita yang paling oleh ridhani Gusti Allah. Lah kapan enggak mungkin kita kata membela alusun jamaah sampai mati-matian, tidak mungkin. Adanya kita itu membela mati-matian karena kita merasa yang paling benar dan insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niki enten informasi aneh bin ajaib. Ada informasi aneh bin ajaib. Malam masalah ini melibatkan dua pelajar Indonesia yang meninggal di Yaman. Belajar di Yaman. Ini terangkan begini. Tanggal 1 Muharram, 1 bulan 10 hari yang lalu. Niki daerah Syiah, wonten gini ya, wonten siji daerah penuh dengan orang-orang Syiah. Tapi di situ justru ada pondok orang-orang Ahlussunnah Jamaah. Wong Syiah. Lek rumangsa kuat, ngeten niki, Bu. Lek rumangsa kuat punya senjata wadon iki jadi daerah wong alusaja dibomi, dibuat, dimortir macam-macam, tembaki macam-macam sudah. Masya Allah. Dia setiap hari diganggu ngene iki. Ndak mustahil di Indonesia kalau saya itu kuat, ndak mustahil ini diacak-acak, ndak mustahil. Ya itu sudah. Maka itu program dari mereka. Tanggal 1 Muharram kemarin, Syekh Yahya bin Ali Al-Hujairi resmi menyerukan jihad melawan kaum kafir Syiah. Karena merasa terganggu Syekh Yahya ini. Merasa terganggu tiap hari dibomi, ditembaki, kak, mari-mari. Jadi terangkan, untungnya ini ku orang-orang Syiah tidak belum punya mortir, belum punya kapal terbang. Waduh, ngono, wantek ini. Sangi susai Syekh Yahya itu minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Gusti, bagaimana kami-kami ini merasa betul saya ini mengikuti ahlul syiah jamaah, kok gini mendapat gangguan dari orang syiah begini. Nangis Syekh Yahya, nangis kuasanya Allah dengan niat jihad fisabilillah. Syekh Yahya ini ternyata di sini bagaimana ada 23 syuhada meninggal. Dari orang-orang Sunni 23 meninggal. Termasuk pelajar Indonesia 2 yang bernama Ibnuko Muhammad Saleh dan Jumairi Abdullah meninggal di Yaman. Beserta 23 syuhada Indonesia. Kemudian yang luka adalah ada 30 korban luka-luka. Jadi sing mati telung likur, sing luka-luka telung puluh. Kuasani Allah. Allah Ta'ala maka maha kasih sayang pada orang-orang sing benar. Justru yang banyak meninggal adalah orang-orang Syiah. Sedangkan di Bia Syiah ada sekitar 60 yang terbunuh. Tidak punya senjata. Syiahnya tidak punya senjata. Hanya minta Allah Ta'ala. Ampun. 60 saya terbunuh, aman, ditusuk, Masya Allah Pak, percaya kena, gak percaya kena. Apa itu sini terangkan? Ada sekitar 150 Syiah mati. Semua si mati ini, lalikin. Banyak dari mereka mati tanpa kepala, dan si kaono. Jadi tadi ada 60 orang meninggal dari Syiah, tambah lagi 150 kadek mati ini tanpa kepala. Kok iso? Padahal kini kami-kami tidak merasa nyembelih, kok iso hilang? Kabeh ndase nandi? Selidik punya selidik. Bagaimana? Banyak dari mereka tanpa kepala disaksikan oleh banyak orang bahwa Allah menolong ahlu sunnah dengan mengirim burung putih mengkilat. Tak dikenali jenisnya apa burung itu. Kayak-kayak burung. Apabila tarmihim bihijarotim min sijilim fajalahum ka'asbim makut. Inilah Pak. Inilah pertolongan Allah Ta'ala. Makanya kalau sering-sering matur pada Bapak, bagaimanapun insya Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bapak profesor, dokter, MA, DRS, macam-macam, kau-kau di TV, terserah mereka. Bapak profesor iki ngomong iki si angin betul, terserah mereka. Tapi kami-kami tetap berpegang dan mengikuti ulama-ulama salafus soleh. Betul? Betul. Kita tetap mengikuti ulama-ulama salafus soleh. Bapak profesor, dokter, profesor, terserah mereka. Jadi ngomong iso ae. Si asuna podo. Batuk muwana podo. Wong kene yakin Quran itu otentik, mereka mengatakan Quran palsu. Kalau kita menghormat para sahabat, mereka mengkafir sahabat. kalau kita mengatakan zina itu dosa gede, mereka malah oleh ganjaran. Ayo apa? Kalau kita beranggapan goroh bohong itu dosa besar, malah mereka oleh ganjaran. Ini jenisnya apa sih? Takiyah. Ini juga. Itu bodoh. Tidak. Walaupun balik-balik para bapak, para saudara, saya sudah tua. Saya siap untuk mati. Temenan. Siap untuk berkapan pun siap. Asal mati membela agama Islam ala al-sunnah wal jamaah. Ngono. Gantine lho, sing nom-nom iki. Gantian nom-nom saya. Lunggono kene, lunggono kene. Kalau saya mati, lunggono kene. Sebab ibadah sing paling gede ganjarane adalah ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang disertai ikhlas karena Allah, gak karena apa-apa. Temenan, Pak. Saya siap untuk mati. Siap betul, kapan. Kapan-kapan, asal mati, membawa iman, Islam, ala al-sunnah jamaah. Sebagaimana para ulama-ulama, para khabar-habat, siap itu-itu. Termasuk Hayul Anis, bin Alwi, bin Ali, bin Muhammad al-Habasyi. Solo. Saya ingin mati tidak dengan sembahyang saya, tidak dengan puasa saya, tidak dengan haji saya, tapi saya ingin mati dengan membela agama Islam. Ngono hebat. Ngono. Iki licik-licik yo. Yo opo rek? Kalau saya mati, tunggu ngene. Kalau saya itu merasa mau mati, Pak. Merasa saya itu. Masya Allah. Iki ya. Jadi tanpa diduga ada 150 orang mati tanpa kepala. Sopo sing mati ini? Wallah alam. Sing jelas Allah Ta'ala nurunkan, mengirimkan manuk yang putih. Ya, mengkilat. Tak dikenali jenisnya. Nah ini. Masya Allah. Ini juga diceritakan di TV-TV Arab. Termasuk di Damam, termasuk di Bahrain. Ini tahu semua. Cuma dalammu. Indonesia tidak ngirim dari kota khawatir. Indonesia itu akhirnya TV ini dikuasai mereka. Surat kabarnya dikuasai mereka. Pinter lah. Kalah itu. Cuman kalah. Tapi tetap saya berpegang. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul mahir. Sejak 1000 tahun yang lalu saya sudah ada. Tapi tetap saja. Tidak bisa berkembang. Dan selalu bermain seperti hantu. Seluman-selumun. Ona kira-kira pengajian. Mari para bapak, para saudara. Nanti malam kunjungilah pengajian berdoyun-doyun. Ya, ya oleh Syiah. Pernah gitu? Gak kira wani. Mari pengajian berdoyun-doyun. Datangilah. Yang diselengkan oleh Syiah. Tidak ada. Sandulnya tidak ada. Isa-isa ada itu. Seluman-selumun. Hantu. Niki. Kitab. Karane ulama sunni. Dr. Umar Abdullah Kamil. Penterjemah guru kita. Miniko Al-Habib Tohir Abdullah Al-Kab. Kalongan. Ini pernah saya baca nih, okay? Pernah saya baca. Rungokno. Kuping rungokno. Kemudian mereka mengarang cerita mengenai Sayyidina Ali karballahu jahat, bahwa ia bersembunyi bersama Ammar bin Yasir, Al-Miqdad, Salman Al-Farisi, Al-Abbas dan Ibnu Abbas rahimallahu taala. Dalam rumah Ali selama 6 bulan. Pokrowah. Wong pitu singitan. Enten dalemi Sayyidina Ali. Di situ rumah itu ada Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri daripada Rasulullah. Pada rumah itu tidak lebih daripada 5 meter kali 5 meter. Pokrowah. Di situ ada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Karena tumpangi wong itu. Salman Farisi, Miqdad, Abi Dzar Al-Ghifari. Ya apa Siti Fatimah oleh turu? Ya apa oleh adus? Ya apa oleh pakaian. Sementara ada orang lain di situ selama 6 bulan. Mustahil. Itu berarti pelecehan terhadap ahlul bait. Ngaku-ngaku ahlul bait, ahlul bait. Tapi nyatanya ini. Nyatanya. Ayo. Selama 6 bulan, apakah ini sebuah logika yang dapat diterima oleh akal yang sehat? Sampai ini loh. Percaya nggak cemiki? Ini mustahil, Pak. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling berani. Tidak ada sahabat yang melebih berani Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Kok iso-iso ini singitan, orang pitu, nemuan, gak betul-betul untuk orang, kok iso? Kok iso? Ayo. Mungkin. Telung rebungkan sak ocomane cek cero kuping ini sama-sama niku. Temenan iki. Tidakkah kalian lihat kamar Sayyidina Fatimah? Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ali di Madinah Munawwarah ukurannya tidak lebih dari 5 kali 5 meter. Apakah rumah itu mampu menampung orang-orang ini selama 6 bulan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Ya nopo ngaten iki. Apakah mereka menampakkan diri kepada Sayyidah Fatimah dan tinggal bersamanya dalam satu ruangan? Mustahil, Pak. Itu rekayasa mereka untuk menjatuhkan ahli bait Rasulullah. Sementara kadang-kadang Al-Bait Thalib dogol-golno seperti Tuhan. Seperti Allah. Seakan-akan mau disembah. Sementara diturunkan derajatnya oleh mereka-mereka. Ya apa itu? Ya apa ini, Pak? Allah. Apakah mereka menamakan diri? Mereka Sayyidah Fatimah dan tinggal bersamanya dalam satu ruangan. Celakalah kalian. Sungguh ini sebuah dusta yang besar. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ali bersembunyi bersama Abbas, Al-Mihdan, Al-Abbas. Bahkan mereka ini adalah pemuka Quraisy yang pemimpin Quraisy yang paling berani. Kok iso singitan nemulan? Takon nono siap-siap. Takon nono. Takon aja menengai. Sekedel. Lagi itu mati. Syahid, insyaAllah syahid. Syahid, insyaAllah syahid. Ini lho, Pak. Dasman kali pulau, monggo. Ini, kita nyuna Allah Ta'ala, nyuna Allah Ta'ala. Muka-muka, Islam, sudah jauh khususnya, timbangan dan kasuran, muka-muka, dipun paling kuat dengan Allah Ta'ala. Muka-muka kita sangat bersatu ala ahli sunnah wal jamaah. Ada malik, bukan kata-kata malik, kata. Bukan kata-kata. Masya Allah, luar biasa, Pak. Ini dulu, Pak. Mereka seakan-akan membela si akar, gak kemocong ngerti-ngerti ini. Saya dibocok buku mereka-mereka. Masya Allah. Profesor Iko, dokter Iko, kiai Iko. Ketiga, berita terbaru. Si A di Madura. Iya, elingan, iya. Cembuyu. Pembakaran pemukiman sekte sesat Syiah. Pembakaran pemukiman sekte sesat Syiah meluas di Madura. Setelah ini terjadi Pulau Al-Fakir, Ustadz Basir, Habib Nizar bersama Bapak Kapolres Pak Agung, ya, Letkol Agung, Bapak Agus, Pak Hasim, Pak Hadi, ya, di rumah Al-Habib Ahmad bin Husin. Beliau minta agar supaya menjaga ketenteraman, keamanan, kerukunan, khususnya di kota Bangil. Sebab Bangil itu merupakan barometer se-Indonesia. Bangil ambil satu. Bangil terbakar Indonesia terbakar kafe. Tapi Haib Ahmad pintar ngomong. Kami siap untuk mengamankan Dangil. Kata beliau, Haib Ahmad Dulusin. Insya Allah, masyarakat Dangil bisa menjaga keamanan, kerukunan, ketertiban. Cuma, ojo digarai, bener-bener itu. Saksinya, ojo digarai. Ya kon garai, lan opo, gak tahu jawab aku. Ingat, Dangil merupakan barometer. Dan Dangil belgus, belgus kabe, Pak. Masya Allah. Saya sangat pegang omongan beliau ini. Beliau sering mengatakan kepada saya, Pak Nur, umur saya isan dunia, siau kabe. Aku tetap alusunah. Ini dong, tetap alusan jamaah. Sebab keyakinan saya yang paling betul, yang paling diri dari Allah Ta'ala adalah Islam ala alusunah wal jamaah. Ojo berubah. Pengamat, waduh, ya apa? Pengalusan jamaah merasa betul sendiri, betul. Kita wajib merasa betul sendiri, wajib itu Pak. Kamat betul sendiri, apa? Di belom mati-mati ya. Kalau mati, ini Pak, gua pilih, bocor, ngomong-ngomong. Menan, iki-iki. Ya sing luduk-luduk, asal nengau, masuk kaya kata lidayong kita. Noval, dengan Noval, dengan Noval. Ikit pimpinan swajayu. Apa sebabnya ini kau? Setimbulnya siada Jawa Timur dari bangga sini. Kota kecamatan, perwete Masya Allah, Pak. Kota kecamatan, perwete Masya Allah. Iya, betul ya? Iya, Pak. Masih ini, cuma jadi. Tapi alhamdulillah ulama-ulama Dangil insyaallah utuh teguh satu untuk menghadapi mereka-mereka. Kan zaman kali kula niki sing konsisten di dalam memegang yakinan. Menang ojo isuk sore. Bagaimanapun keadaan apapun tetap alusunah wal jamaah. Teman pegang betul kok. Pegang teguh-teguh ini. Masih ada udah nangin tetap pemawan pun. Konong ini, tetap pemawan. Saya sahut ke Ahmad Dulusin, kami siap untuk mengamankan Dangil. Untuk menertimbang. Cuma ya jangan digarai, karu jawan ya. Oh ini, gagak-gagak, ngerkuat-kuat. Alhamdulillah. Kemudian tadi ada teman saya tanya, ya nopo, takut singet-singet ini gak bisa jawab kan itu. Pak Nur, sebentar lagi ada pilihan presiden. Istilah sekarang ini pilpres. Betul ya? Pilpres. Terus apa? Sinten sing kula pilih. Ojo takon apa salah iku. Sinten sing kula coblos. Ojo takon aku nyoblos bojoku ae ngono aku ya. Gak iso ora. Lah aku terus terang ae ngono gak ngerti masalah politik lah masalah sial. Ayo ngaji nang aku. Semua kitab sial saya punya, semua saya punya kitab sial. Betul. Malah hadd tauhid al-mukarram sami ke rumah saya. Kiai Kese Dok Giri rumah saya. Butuh putur kabeh. Wong aku urip. Menang. Depoton teteh, masya Allah. Semua kitab saya punya. Saya berani ngomong gini kan ada rujukan saya. Nah, jimbala gospel jus punya saya. Temenan, tak gorak-gorak masjid, tak gorak-gorak duso. At-Tahwid, Al-Isim, Sorot, Manah, Bakih, Al-Kahfi, lebih-lebih punya saya. Tafsir Al-Kumi punya saya. Ini saya tidak ada. Punya. Jadi saya ngomong-ngomong ada rujukannya, Pak. Temenan ada rujukannya. Lagi, kau cukup takut, ya no Pak Nur. Terserah kon, lek masalah politik, ojo takon aku. Aku, lek nyoblos. Siapa? Bojo hari mah cukup, is. Bapak santai, santai, santai, nois. Sebab, ini Habib Umar. Semaraku itu guyu kok. Kak Toto, beliau ya Ahlus Sunnah, hai umat Semarang. Kalau Abdullah ya benar. Pilpres. Pilgub. Gubernur. Pilek. Ono pilek niku, pilihan legislatif. DPR, DPR. Iya, iya, iya. Pilpres. Pilgub. Cicini pil. Pilek. Itu beda dengan pilkada. Oh, ini jadi. Kok iso? Ayo Umar, aku mau ngomong, mau cerita kok. Jadi pilpres, pilgub, pilek itu gak podo sama pilkada. Mengapa Habib Umar lek pilpres, pilgub, lek dadi iku lali ambek sing milih. Iya. Wah, kate dadi pil saya. Bentuk pil saya. Dadi temen. Lali ambek sing hele. Tapi pilkada enggak. Lali malah dadi. Lho ngono lho rek. Lho jangan guyu. Iya, mantap pil. Gila. Mantap pil kate. Kali datang dadi blendung tengi. Dadi lek pilpres, dadi malah lali. Lali mesti milih, iya. Tapi kabe, lali malah dadi. Dadi iso iso. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya itu sudah dunia pak. Pilpres, pilgub. Lek dadi lali ambek sing milih. Tapi kabe, lali malah dadi. Rasa tak kan? Kasih ada ini toh. Is blind lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hati obrak. Monggo semakin ngaji masalah sholat sholatun nafli yang sudah sholat lihaidil iman betul, yang sudah sholat witir sudah, yang sudah sholat duha sudah, yang sudah sholat rawatib sudah, kemudian yang sudah lagi sembahyang sunat al-unsu fil qabri, sekarang sembahyang sunat tasbih. Kalau bisa kita lakukan paling boten sak Jum'ah pisan. Kalau ndak mampu satu bulan sekali. Sik gak kuoso ae setahun sekali. Gak iso ae saumur sekali. Saumur gak iso baju tunai barnya. Kula Al-Fakir itu sejak 25 tahun yang lalu tiap-tiap malam Jumat Kliwon sholat tasbih dengan kiai-kiai sepuh di Pasuruan. Dulu diimami oleh almarhum Walah Kiai Ghofur Bukul, meninggal beliau, ganti Kiai Zaki Ubed ketua MUI Pasuruan, meninggal, ganti lagi ya Kiai Abana Kiai Ibrahim Al-Hafid, ganti lagi. Sekarang yang tua ganti lebih tua, yaitu besan saya sendiri Al-Makaram Yai Yaji Kumaidu. Besan buruk ya. Lajeng Yai Fayumi sepuluh-sepuluh kabeh termasuk Al-Fakir. Singimami Yai Abdurrahman Syakur dan Sedodiri. Itu tiap malam Jum'at Kliwon mengamalkan sembahyang tasbih. Masya Allah. Aku nonton itu. Panur-panur, apa? Sholat tasbih itu apa bisa di berjamaah? Monggo. Bisa pagi? Silahkan. Bisa malam? Monggo. Tidak ada ikatan waktu. Dan itu pun bisa di jamaah dan tidak. Tasbih. Lah, rong rokaat bisa? Empat rokaat bagus. Lek dua rokaat itu tasbihnya hanya 150 tasbihan. Lek petang rokaat 300 tasbihan. Sing paling api diterangkan no, lek sembahyang tasbih malam hari sayogyanya dua salaman. Kalau kita lakukan pagi hari, bumen kula sikilik, mus 10 tahun. Tijak umi kula almarhumah Haji Aisyah tengi Abu Hasan ketan alun juga beliau ngadakan tasbih Kula sik cilik pian. Rotara kena kula. Tiap Rebu niku Mbah Kiai Abu Hasan kadang alun pas kula. Ning ngoten berhubung siang 4 rakaat satu salam. Aniki. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Rafi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallam lil Abbas, pamane Sayyidina Abbas iki dulure ramane Kanjeng Nabi Said Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya ammu ala anfa'uka. Napa kula boten saged ta mari manfaat teng sampean wahai paman. Ala asluka. Apakah saya tidak bisa mengsilaturahim dengan sampean dengan cara memberi apa itu petunjuk untuk pahala? Qala. Jawab Abbas, bala ya Rasulullah. Masih sih cepat lima. Kalau mengalami Rasulullah, ya Rasulullah, keabai. Masih tak syara jual aduma. Mengalami Nabi, ya Rasulullah. Walaupun istrinya. Termasuk Abbas ini, ona aneh, bala ya Rasulullah. Ta'zima. Mengagungkan, memuliakan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah. Qala. Paman tusalli arba'a raka'atin. Sampean sembahyang petang raka'at. Taqra'u fi kulli raka'atin. Anda paman tiap-tiap raka'at baca Fatihatul Kitab. Bismillah, Fatihah. Lateng surat. Surat Pak Al-Haq Mutakasul Al-Asri Bulan Kabel Andi Cerit-cerit mawon Lempun moco pateha surat Fa idang kodetil kiraatu Fakul Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallakbar Lebek Wala hawla wala quwata Illa billah illa aliyil adzim. Kita mengatakan kan Lakbar mantun. Berapa kali? Khamsa asrata marratan. 15 kali. Berari mari maca Fatihah, mari maca surat, sak durung rukuk niki maca tasbih 15 kali. Pa belajar kaah. Sebelum Anda rukuk. Sumarka rukuk. Mari donga rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah alhamdulillah ya 10 kali. Fakulha asron antropo subarfa rasaka wa asron itidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umashi kam syaibat subhanallah alhamdulillah wa Allahu akbar. Lajeng sujud sujud. Sujud pertama. Bacalah kita sebaik 10 kali. Piro? Siji, loro, telu, papat. Tanggulu. Lajeng. Lunggu. Rabbi fili warhamni wajburni warbengah. Subhanallah yang 10. Piro seket. Lajeng sujud malih. Mari tunggu sujud. Tasbih 10 kali. Piro swida. Kati ngadek, lunggu istirahat. Duduk istirahat ini. Sumasa masjid akulah, farasaka kukul asron. Qabla antakuma sebelum Anda berdiri. Jadi, saat gedungnya ngadek, tongkat kedua niki enten lunggu istirahat. Itu juga dibaca. 10 kali. Pas petung kolo limo. Tapi paling gampang ya, Pak. Rungono, paling gampang ya, Pak. Paling gampang sampean. Usalli sunnat tasbih rakaataini Allahu akbar. Belum baca apa-apa tasbih 15 kali. Lajeng Fatihah. Lajeng surat. Sebelum rukuk tasbih 10 kali. Sebelum Fatihah tadi 15 kali. Sebelum rukuk, setelah surat 10 kali. Piro ngadekin iku? 25. Dhewe 25 nggih, waktu ngadek tok 25 sebelum Fatihah tasbih 15 kali, setelah surat sebelum rukuk 10 kali. Waktu rukuk 10, itidal 10, sujud pertama 10, lugu 10, sujud kedua 10. Mungkin mari sujud kedua tidak usah lugu istirahat langsung ngadek. Loh. Apa tak? Bab yang 10 dibaca setelah surat. Itu lho. Pas dari kolom 5. Itu menurut Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Menurut Al-Imam Ibnul Mubarak. Masya Allah, temenan itu. Monggo. Kita kerjakan. Walaupun hanya satu bulan sekali. Kalau tidak mampu setahun sekali. Syukur-syukur tiap-tiap malam Jum'ah. Alhamdulillah. Lain pun ngoten begitu nani. Nih. Terus kajian nanti ngeten. Terus kajian nanti. Fadhalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaatin. Petung polo limo tiap rakaat. Wa ya salah sumi'atin. Telungatus fi arba'at rakaatin. Kalau anda ngerjakan tasbih itu 4 rakaat. Berarti waktu semain tasbih, telungatus tasbihan. Walau kanat, kekajian Nabi, andai kata ono, apa dunu buka, dosa sampean, misla rombi aljilin, alijin, sebagainya debu yang terkumpul, waduh. Nopan itu jenenge pedi, sakumpuk dosa ini, Obarohullah laka. Maka dosa anda insya Allah diampuni oleh Allah. Jadi ini sempetas dan ini sholat untuk meminta ampun pada Allah Ta'ala. Monggo kita lantai. Kolan mata al-abbas. Ya Rasulullah. Amalam sati. Ya kulabi kuliyamin. Sinten kanjeng Nabi. Sing saged sempetas setiap hari. Niki usule Abdullah bin Sayyidina Abbas. Qala kulha fi Jum'atin. Lek gak saged taman Abbas ya tiap Jumat. Fa illam tasati, fa kulha fi syahri lan saged sabulan mawon. Hatta qala fa kulha fi sanatin setahun sekali. Niki wonten di kitab Al-Muttajir Rabi' halaman 116. Mari salam dikit bocok. Otowo, hari ini otowo dibaca waktu sujud terakhir. Otowo dibaca waktu sujud belum salam. Ya, kalau ke apa dia sekali salam itu bocok. Keluar tonis semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma semak leh harokatnya kurang, cuma kayak harokat. Allahumma inni as'aluka taufiqo ahlil huda wa ikmala ahlil yakin wa munasohata ahli taubah wa azma ahli sabri wa azma ahli sabri wa jibda ahli khasyati wa talaba ahli raghbati wa ta'abbuta ahlil wari'i boleh, waro'i boleh. Wa irfana ahlil ilmi, hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka, makhafatan yuhjizuni. Sing iso nola. Napa niki makhafat, ni datengura. Gusti, mbok kula niki panjang paringi, ati sing takut panjenengan. Yang mana sifat takut ini bisa menghindarkan darah an maksiati sekemaksiat. Lek kita ini para bapak, para saudara, adik-adik punya rasa takwa dateng Allah. Insya Allah kita mboten gampang-gampang ngelakoni dosa. Kakak Yosia. Takia jadi ganjaran. Mut'ah jadi ganjaran. Ganjaran tak ini. Masya Allah. Hatta amala bita'atika amalan astahiku bihi ridoka, sehingga kula niki ngamal kelawan taat panjenengan sembahyang jamaah maca Quran dikit sehingga kliki angsal ridho panjenengan. Kula sering matur para bapak, para sedherek, para adik-adik sedaya, kula kali sampeyan niki mlebu sarga gak karena ibadah, gak karena sembahyang, gak karena poso, gak karena haji, tapi kula panjenengan niki sakit mlebu sarga karena oleh ridane Gusti Allah. Kadang-kadang ridho Ta'ala dibekek waktu sembahyang berjamaah. Kadang-kadang ridho Ta'ala dibekek waktu kita maca Quran. Diperarai, dilakoni kabeh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah kita akan memperoleh ridhane Gusti Allah Ta'ala niki. Wa hatta unasihaka bit taubah khaufan minka. Wa hatta ukhlisalaka nasihata khayaan minka. Wa hatta atawakkalu alika bil umuri husna dhannin bika subhana khaliqin nar bule subhana khaliqin nur bule. Niki wonten gini kitab I'anatut Thalibin juzul awal halaman 259. Alhamdulillah tinggal sisa waktu 10 menit, monggo kita adakan dialog nggih. Menan monggo, silakan monggo. Khususi datang ke tokoh masyarakat dan ketua ketua aja monggo. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Zat. Semua imam empat madhab menyatakan bahwa ajaran Syiah itu sesat dan kufur. Di antaranya perkataan Imam Abu Hanifah yaitu man syakka bi kufrihi rafidah faqad kafar. Tapi kemarin terkait kejadian pembakaran pondok Syiah di Sampang, ada seorang pimpinan, seorang ulama, tokoh besar, sa'awa'e ya gede bunder, yang biasanya sering mengomentari film-film bernuansa islami dan menganjurkan masyarakat untuk menonton film. Ulama nonton ngomong belok film. Terus dengan itu beliau berfatwa menyatakan yang intinya Syiah adalah bukan ajaran sesat. Kenapa, Kiai? Karena selama ini MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat. Pertanyaannya, apa hukum Islam ini menunggu mengikuti fatwa MUI apa mengikuti Quran dan hadis? Yang kedua, ini dulu. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita mengkaji i'tikad Syiah, itu jelas kufur, jelas kafir. Quran dari palsu, ya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran kita 6666, mereka 17.000. Pada titik ae, tabaro titik kok titik ae, murtad. Kalau dibilang dari tambahan gak main-main 11.000 ayat. Tambahannya 11.000 ayat itu apa ini? Ini gak sesata, cici. Loro Masya Allah, susah, betul susah. Semua sahabat murtad kafir, ini apa? Berarti Kanjeng Nabi gagal. Gagal dalam misinya. Mergane Khumaini dengan lantang mengatakan, kulaini, Khumaini. Jadi cuma jauh sedar kiri. Sekarang Khomeini itu melangkah lebih jauh. Mengatakan bahwa semua Nabi gagal dalam dakwanya. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah dari. Kanjeng Nabi jadi gagal. Pada Al-Quran mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamah. Sampurna sudah gagal dari ini. Yoto, saya gagal dari ini. Kapan kok Imam sing terakhir. Kapan metu ning mbo? Enggak nono. Dua. Tiga, sejak dahulu kala sing jenenge zina iku dosa gedhe. Direkayasa. Gini, ini saksinya. Ono anak kiai. Anak kiai itu, ayo, nang gedhe terajes kono. Bukan jalan. Muta. Cara 1001 malam cara. Jadi naik kiai ke tidak pemuda disotik diputu kilo tuh. Ayo kamar siakon. Saya kembali tak siar naik intek murid murid pondok. Oh neri Allah. Hati hati. Iki joai lagi yo barang enak ini. Masya Allah susah. Kisah sini. Jadi kalau saya Ayu Muhammad bin Abdullah katakan. Bagaimanapun, Bapak itu profesor, profesor. Bagaimana kalau mau ini? Ya, di luar kanan kiri sih. Mengatakan sesat, itu dorong. Pengsit, bu isi di pusat. Ya iya, di pusat sendiri itu banyak sianya. Termasuk, siap, terus siap ya. Termasuk, jinsa pusatin. Termasuk, aduh, Masya Allah, susah. Jangan khawatir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Susah, Pak. Susah. Kalau saya Al-Fakir Nurholis tetap mengikuti ulama salafus saleh. Betul nggih? Ngoten napa celeg bagiku. Mati gak apa-apa. Susah insyaallah. Ayo. Pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan ulama-ulama atau khususnya beliau itu menyatakan demikian? Apa beliau tidak pernah baca buku-buku Syiah atau apa beliau kebanyakan makan jemblem? Ahai Muhammad bin Abdullah Asqaf, Asqaf ya, iya. Ya. Karena mereka setengah membela Syiah karena tidak pernah membaca buku-buku Syiah. Sing asli apa mana kayak semocok. Saya tadi mengatakan semua kitab siap punya saya. Dan saya tidak pernah diam. Tidak pernah nganggur. Saya baca terus. Malam-malam teman dong botol itu. Pandur. Kalau sebenarnya kaya catatan empat mazhab yang mengatakan saya itu sesat. Hanifah, Abu Hanifah. Imam Malik, Masyafi, Imam Ahmad. Rahmatullah Ta'ala. Mengatakan semua mengatakan itu sesat. Tapi ada tujuannya. Tidak bohong saya. Itu memang dari dong botol. Tanya saya besok insya Allah diambil. Saya tulis. Awadin, itul, gini. Terus gak tergantung kayak duit, dia kalau doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kejadian yang kemarin, Ustaz. Di situ disebutkan bahwasanya Tajul Muluk itu adalah keluaran dari Yapi ini, Ustaz. 7 tahun mondok di situ, Ustaz. Dan di mana-mana saya sudah keliling-keliling di Indonesia ini banyak keluaran Yapi yang memang bergerilya di sana saya. Yang jadi pertanyaan saya bukan masalah itu, cuma masalah yang digerogoti dalam kehidupan kita ini adalah pertama Islamnya, yang kedua adalah kita punya jamiah BBNU, Ustaz. Pokoknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu itu mengatakan sebelum membuat NU itu disebutkan di Mukaddimah Qurun Asadiyah itu bahwasanya ingdar minal Minasyiah Imamiyah wa Zaidiyah, Ustaz. Bahwasanya itu adalah akidah yang fasidah, yang rusak dan yang kufur. Tetapi kok sekarang ini di PBNU sekarang ini, Ustaz, kiai-kiai kita ini banyak yang melenceng. Bahwasanya dia mengatakan sunnah itu benar, Syiah itu benar. Kalau dihadapkan kepada dua pendapat ini, Ustaz, menurut antum yang mana yang diikuti, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau orang-orang cendol-cendol ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. susah-susah. Sing paling susah sekarang, ya. Sekarang blei ya kan repot keblei bal-balik nang ngene wah tuyul si ayo gak tuwek wong iki apa sebab sebab dia pernah dikirim ke Irak selamat ki Sumarang kampung tahu jadi gak usah dadi imam dipecat dadi imam ngono lek setegas sampean setegas ya bagaimanapun kalau saya Al-Fakir Nur Kholis tetap mengatakan masih sopa, masih PBN, sopa. Kalau mengatakan Syiah itu sama dengan Islam, tidak sah. Karena Syiah itu agama lain. Udin, agama lain. Islam, Islam betul. Inna dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala suratil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan jarabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar wa adkhilna bi anjiya wa qadi al-matal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.